baju merah betul saya terpana. Lihat dia pusing mendukung hati tergoda. Mau tanya-tanya dia siapa yang punya. Siapa tahu belum ada kita memasukinya. Senyum manis kecup titik bikin hati tertarik. Nonai kesungguh manis bikin saya tertarik. Dia nona pusing. Aduh mama ini ada gadis baju merah betul saya terpana. Lihat dia pusing mendukung hati tergoda. Mau tanya-tanya dia siapa yang punya. Kita memasukinya senyum manis kecut titik bikin hati tertarik. Nonai kesungguh manis bikin saya tertarik. Lihat nona kencing kita memasukinya senyum manis kecut titik bikin hati tertarik.